khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yut'i Allaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa in asdaqal haditsi kitabullah wa khairal haji haji Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Qala Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala, al haditsu as-samin asyar, hadis yang ke-18. An Abdillah bin Umar radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu zulumatun yaumal qiyamah. Muttafaqun alaih. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, az-zulmu, kezoliman adalah zulumat, kegelapan pada hari kiamat. Ini merupakan potongan hadis yang sebelumnya ada lafaz ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamah. Az-zulmu, kezoliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Muttafaqun alaih. Hadal hadis fihi at-tahziru minadzolm. Hadis ini di dalamnya ada tahzir, peringatan dari suatu kezoliman. Hati-hati. Wahasu ala ziddihi. Dan bagaimana dorongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan perkara yang merupakan kebalikan dari kezaliman, wahwa al-adl, yaitu keadilan. Lawan dari kezaliman adalah keadilan. Wa syari'atu kulluha adlun, dan syariat Islam seluruhnya adil. Ya. Tidak ada syariat ini yang zalim sedikit pun. Dikatakan misalkan kisos itu zalim, rajam zalim, enggak ada. Syariat Islam kulluha adlun, seluruhnya adil. Amiratun bil adl. Syariat Islam memerintahkan untuk berbuat adil. Nahiyatun anil zalim, melarang dari perbuatan zalim. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qul amara rabbi bil qisti. Katakanlah, Rabku memerintahkanku bil qisti, untuk berbuat adil. Inna allaha ya'muru bil adli. Juga disebutkan dalam ayat yang lain, surat yang lain. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk berbuat adil. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Sebutkan dalam ayat yang lain, orang-orang yang mereka beriman dan mereka tidak mencampuri keimanan mereka dengan kezaliman, mereka adalah orang-orang yang nanti akan mendapatkan keamanan. Wa hum muhtadun, dan mereka mendapatkan hidayah. Contoh atau tiga ayat tadi seluruhnya memerintahkan untuk berbuat adil dan meninggalkan kezaliman. Fa innal iman usuluhu wa furu'uhu batinuhu wa zahiruhu kulluhu adlun. Karena keimanan, baik yang dasarnya, yang cabangnya, yang nampak ataupun yang tidaknya, seluruhnya adil. Wa didduhu zulmun, dan kebalikannya adalah zalim. Fa'adallu adli wa asluhu al-i'tirafu bitauhidillah. wa tafarrudihi bil kamal wa ikhlasu ad-dini lahu. Keadilan yang paling adil, puncak dari keadilan atau dasar suatu keadilan adalah al-i'tiraf bitauhidillah. Mengakui keesaan Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan yang paling adil. Mengesakan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai kesempurnaannya dan mengikhlaskan, mensucikan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini keadilan yang paling adil. Dasar seluruh keadilan. Adapun lawannya wa'zamu zulmin. Kezaliman yang paling zalim, banyak di sana kezaliman, tetapi yang paling zalim wa asyadduhu dan paling besar asyirku billah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kezaliman yang paling parah. Berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah benar-benar kezaliman yang sangat besar. Kenapa tidak? Atau bagaimana tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia, makhluknya dengan berbagai rezeki, juga memelihara mereka, memberikan petunjuk kepada mereka, ini suatu nikmat yang besar. Tetapi ketika justru peribadatan yang seharusnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala diberikan kepada yang lainnya, jelas ini kezaliman yang paling parah, paling besar. Orang yang menurut sangat tidak adil, ya. Tidak adil. Ketidakadilan yang sangat, ketika Allah yang menciptakan dia, yang memelihara dia, justru peribadahan diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa dzalika anal adla wad'u syai fi mawdhihi. Yang demikian itu karena keadilan adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, yang memelihara kita, yang memberi rezeki kita, maka sangat pantas dan tepat ketika peribadatan diberikan kepada Allah. Ini adil. Adapun yang tidak menciptakan, tidak memelihara, tidak memberi rezeki, kemudian diletakkan sebagai makhluk yang diibadahi, jelas ini tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Salah meletakkan sesuatu. Wal qiyamu bihuquqi wa wajibah wa zulmu aksuhu. Dan keadilan juga adalah menegakkan berbagai hak-hak dan kewajiban. Adapun kezaliman itu kebalikannya. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tidak menegakkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Itu kezaliman. Fa'azamul hukuk wa awjabuha haqullah ala ibadihi. Dan sebesar-besar hak dan kewajiban adalah hak Allah terhadap hambanya. Ini yang sudah banyak dilupakan orang sekarang. Mereka lebih mengutamakan hak manusia daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Ketika hak Allah Subhanahu wa taala dilanggar, diam. Ketika ada hak manusia yang kata mereka HAM, hak asasi manusia, dilanggar, ribut. Padahal perbuatan tersebut menentang hak Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai alasan, ini melanggar HAM gini HAM. Haknya manusia itu di bawah hak Allah Subhanahu wa taala. Hak Allah terhadap hambanya, ya'rifuhu wa ya'buduhu, yaitu mengenalnya dan menyembahnya, wala yusyriku bihi syai'an, dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Tsumma al-qiyam bi usul iman wa syara'il Islam, kemudian menegakkan dasar-dasar keimanan dan syariat-syariat Islam. Min iqamis shalah wa ita'iz zakah, berupa penegakan salat, penunaian zakat, wasiyam Ramadan, melaksanakan saum Ramadan, wa haji Baitil Haram, menunaikan ibadah haji ke Baitil Haram, wal jihad fi sabilillah awalan wa fi'lan, berjuang, berjihad di jalan Allah, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, wa tawasi bil haq, saling menasihati dalam kebenaran, wa tawasi bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Ini diantara hak atau apa, azamul hukuk wa aujabu wa minaz zulmi. Adapun yang termasuk kezoliman, al ikhlalu bi syai'in min zalika, ya, meninggalkan hal-hal tadi. Kama ana min al-adli al-qiyam bi huquqin nabi, sebagaimana termasuk keadilan menegakkan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min al-imani bihi, di antaranya dengan beriman pada beliau, wa mahabbatihi, mencintainya, wa taqdimihi ala mahabbatil khalqi kullihim, lebih mendahulukannya dalam kecintaan dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, wa ta'atihi wa tawqirihi, mentaatinya dan tawqirihi, memuliakannya, wa tabjilihi, sama wa tabjilihi, wa taqdimi amrihi, mendahulukan perintahnya dan qawlihi dan ucapannya, ala ghairihi, atas selainnya. Adapun zalim, kebalikan dari itu. Wa min az-zulmi al-azim ayu khilal abdu bi sya'in min huquqin nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa awla bil mu'minina min anfusihim. Dan termasuk kezaliman dia meninggalkan, menghilangkan, meremehkan sesuatu dari hak-hak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal beliau adalah orang yang paling utama bagi kaum mukminin dibandingkan diri mereka sendiri. Wa arhamu bihim wa arafu bihim min kulli ahadin min al-khalqi. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling rahmah, paling kasih sayang, paling lembut dibandingkan siapapun dari kalangan makhluk. Wa huwa alladhi lam yasil ila ahadin khairun illa ala yadayhi. Dan tidak ada seorang pun yang bisa memperoleh kebaikan, bisa sampai pada suatu kebaikan, illa ala yadayhi, kecuali lewat tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat pantas, sangat adil kalau kita mencintai beliau, memuliakan, lebih mendahulukan perkataannya daripada yang lainnya. Kenapa? Di antaranya, tidak ada seorang pun yang bisa mendapatkan atau sampai pada kebaikan kecuali melalui tangan beliau. Ya, tidak ada. Ada orang mendapatkan kebaikan tidak melalui tangan beliau. Ya, karena kebaikan adalah apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mesti melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa min al-adli birrul walidain wasilatul arham, di antara bentuk keadilan adalah berbuat baik terhadap kedua orang tua. Tentu suatu kezaliman ketika ada orang yang sangat begitu baik terhadap kita, ya, mengurus kita sejak kecil, kemudian justru kita tidak birrul walidain, tidak berbuat baik terhadap mereka. Itu adalah kezaliman, bukan keadilan. Wasilatul arham, menyambung tali silaturahim, ya, tali kekerabatan. Wa ada'u huquqil ashabi wal mu'amilin, dan juga menunaikan hak-hak sahabat wal muamilin, orang-orang yang sering bermuamalah dengan kita, tunaikan hak mereka. Punya teman, apa hak teman kita? Punya rekan kantor di pasar di mana? Tunaikan hak-hak mereka. Wa minal zulmi al-ikhlal bidzalika. Dan kebalikannya, termasuk kezaliman, meninggalkan itu semua. Wa minal adli qiyamu kulli minal zawjaini bihaqqil akhar. Wa man akhala bidzalika minhuma fahuwa zalim. Di antara bentuk keadilan, menegakkan hak-hak suami istri satu dengan yang lainnya. Seorang suami menunaikan hak-hak istrinya. Demikian juga seorang istri menunaikan hak-hak suaminya. Barang siapa salah seorangnya tidak melakukannya, misalkan si istri masya Allah berusaha dia menunaikan hak-hak suami, suaminya gak peduli, tidak mau menunaikan hak-hak istrinya, maka ini zalim, tidak adil. Atau sebaliknya, suaminya telah berusaha menunaikan hak-hak istrinya, akan tetapi istrinya tidak mau peduli, tidak mau menunaikan hak-hak suaminya, maka si istri telah berbuat zalim. Wa zulmun nasi anwa'un katsirah. Dan kezaliman manusia itu banyak jenisnya. Yajma'uha qauluhu sallallahu alaihi wasallam, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kumpulkan dalam firman-Nya, inna dima'akum wa amwalakum wa aradakum alaikum haramun ka hurmati yaumikum haza fi syahrikum haza fi baladikum haza. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya darah kalian, harta kalian, kehormatan kalian itu haram atas kalian. Sama muslim tidak boleh ditumpahkan darahnya, diambil hartanya dengan zalim, ditumpahkan, jatuhkan kehormatannya tanpa sebab yang syar'i. Ka hurmati yaumikum hadza, seperti haramnya hari ini. Pada bulan ini, ini beliau katakan ketika haji, fi baladikum hada, di negeri kalian ini, di negeri haram. Fa zulmu kulluhu bi anwa'ihi zulumatun yaumal qiyamah, dan kezaliman dengan berbagai jenisnya seluruhnya adalah kegelapan nantinya pada hari kiamat. Yu'aqibu ahluha ala qadri zulmihim. Para pelaku kezaliman itu akan dihukum, akan mendapatkan siksa sesuai dengan kezaliman mereka. Wa yujazi al-mazlumuna min hasanati zalimin. Dan orang-orang yang dizalimi, mereka akan mendapatkan kebaikan orang-orang yang berbuat zalim. Nah, ini hati-hati, kezaliman itu bikin bangkrut. Sebutkan dalam satu hadis, sungguhnya orang yang bangkrut itu bukan orang yang gak punya harta, tetapi orang yang berbuat zalim terhadap orang lain. Orang yang dizalimi itu mereka akan mendapatkan pahala orang-orang yang berbuat zalim. Jadi jangan terlalu sedih, berlebihan. Anak dizalimi. Kok sama si fulan, si fulan. Sudah. Yaktasibul al-ajar. Kita berharap melihat sisi positifnya aja. Ya mudah-mudahan ini mendapatkan nambah pahala bagi kita. Ya, bisa jadi karena kita jarang beramal. Ya, ada kesempatan ini zalim sudah, jangan terlalu berlebihan. Sedih gini. Allah zalim gini. Ini sama Allah. Mohon kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kamu tidak bisa membalas orang yang berbuat zalim tersebut, tidak bisa ditegakkan keadilan pada kamu di dunia terhadap orang yang zalim tersebut, nanti Allah Subhanahu Wa Taala akan menegakkannya pada hari kiamat. Akan diambil kebaikan-kebaikan orang yang zalim tersebut dan diberikan kepada orang yang dizalimi. Fa ilam yakun lahum hasanat, Kalau orang yang berbuat zalim itu enggak punya kebaikan atau habis sudah kebaikannya. Ya. Karena mungkin terlalu banyak orang yang zalimi. Diambil, sudah habis. Awfaniyat atau hilang, habis ini amalannya, kebaikannya. Ukhidha min sayiatihim faturihat ala zalimin. Maka orang yang dizalimi tersebut akan diambil kejelekannya. Diberikan kepada orang yang membuat zalim. Nah. Maka inilah kaum muslimin. Inna amrahu kullahu khairun. Perkaranya kaum muslimin itu baik. Sebutkan dalam satu hadis. In asobahu darra'u sobaro fakana khairun lahu. Jika ditimpa kesusahan, musibah, kezaliman dan sebagainya, sabar dia. Ini baik bagi dia. Semuanya ada kebaikannya. Ketika dizalimi ada kebaikannya. Apa ada? Di antaranya ini tabungan pahala bagi saya. Wal adlu kulluhu anwarun yaumal qiyamah. Adapun keadilan adalah cahaya, seluruhnya cahaya pada hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma taral mu'minina wal mu'minat yas'a nuruhum baina aydihim wa baina aymanihim. Bushrakumul yauma jannatun tajri min tahtil anhar. Pada hari di mana kaum mukminin dan mukminat yas'a nuruhum, menjadi terang atau muncul cahaya, keluar cahaya bain aidihim, di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan sebelah kanan mereka. Bushrakumul yaum, kabar gembira bagi kalian wahai kaum mukminin pada hari ini, yaitu jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yaitu jannah, ya, surga yang mengalir di bawahnya sungai. Nah, Allah Ta'ala harrama az-zulma 'ala nafsihi. Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan kezaliman bagi dirinya. Wa ja'alahu baina 'ibadihi muharraman. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman di antara hamba-hambanya. Fa Allah Ta'ala 'ala siratil mustaqim fi aqwalihi wa af'alihi wa jazahi. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas siratal mustaqim, ala sirati mustaqim, di atas jalan yang lurus, pada ucapan Allah, perbuatan Allah dan balasan Allah. Wa huwal al-adl, yaitu adil. Di mana siratal mustaqim sini adalah al-adil. Pada ucapan Allah, perbuatan Allah dan balasan Allah seluruhnya adil. Wa qad nasaba li ibadihi as-siratal al-mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan bagi hambanya sirat, jalan yang lurus itu keadilan tersebut. Alladzi yarji'u ilal adl. Wa man adala anhu adala ila zulmin wal jur al musil ila jahim. Allah Subhanahu wa taala telah meletakkan, menegakkan siratal mustaqim, jalan yang lurus itu jalan yang adil. Faman adala anhu, barang siapa yang dia justru berpindah dari jalan yang lurus ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan arahkan, akan pindahkan dia kepada kezaliman. Pilihannya hanya dua, adil atau zalim. Kalau dia berpaling dari keadilan, dia akan berbuat zalim dan akan mengantarkannya kepada al-jahim. Nah, kemudian wa zulmu salah satu anwa. Kezaliman itu ada tiga jenis. Naun la yaghfirullahu. Satu jenis yang kezaliman tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni kezaliman tersebut. Wa huwa asyirku billah, yaitu kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kezaliman jenis ini tidak akan diampuni kalau dia mati sebelum bertobat. Maka hati-hati dari kezaliman seperti ini. Inna Allah la yaghfiru ayyushraka bihi. Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengampuni dosa syirik. Tidak mengampuni dirinya disekutukan. Ini jenis yang pertama. Wa na'un la yatrukullahu minhu syai'an. Jenis yang kedua, kezaliman yang kedua. Yaitu kezaliman yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan kezaliman itu sedikit pun. Ini akan diselesaikan kezaliman tersebut. Ada pengadilannya. Tidak kemudian dihapus kezaliman tersebut. Wa huwa zulmul ibad ba'duhum li ba'din. Yaitu kezaliman seorang hamba terhadap hamba yang lainnya. Kezaliman yang pertama itu yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak ampuni, yaitu kezaliman seorang hamba kepada Allah, yaitu suatu kesyirikan. Yang kedua, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkannya. Jadi tidak akan membiarkan kezaliman tersebut, yaitu kezaliman antara satu hamba dengan hamba yang lainnya. Famin kamali adlihi ayaqtasu al khalqu ba'duhum min ba'din biqadri ma zalimihim. Di antara kesempurnaan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan potong, akan ambil antara sebagian satu orang hamba terhadap hamba yang lainnya sesuai dengan kezaliman yang mereka lakukan. Tidak akan kemudian urusannya selesai. Allah tidak akan tinggalkan sedikit pun. Akan dilihat mana kezaliman. Nah, kamu kezaliman. Urusannya akan diselesaikan. Nah. Kemudian yang ketiga, naun tahta masyiatillah. Kezaliman yang berada di bawah kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Insya'a aqoba alaihi wa insya'a afa an ahlihi. Jika Allah berkehendak, Allah akan hukum orang tersebut karena sebab kezaliman dia. Jika Allah berkehendak, Allah akan ampuni pelaku kezaliman tersebut. Kezaliman dia seperti apa? Wa huwa az-dzunub allati bainal ibad wa baina rabbihim fi ma duna syirk. Yaitu kezaliman, yaitu dosa yang dilakukan seorang hamba terhadap Allah subhanahu wa ta'ala selain syirik. Ya. Selain syirik. Ini. Jadi kalau kezaliman yang dilakukan seorang hamba terhadap Allah dan itu syirik, tidak diampuni. Kalau kezaliman itu bentuk dosa seorang hamba terhadap Allah, ada dua kemungkinan. Bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengiqabnya, menghukumnya. Ini dengan keadilan Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kemudian bisa jadi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuninya, memaafkannya. Adapun kalau kezaliman itu terhadap manusia, tidak akan dibiarkan seperti itu. Akan diadili sampai tuntas. Maka hati-hati ketika berbuat zalim terhadap manusia. Sebagaimana sebutkan dalam kajian di Palasah. Minta takhalusnya, minta ikhlasnya kalau kita pernah berbuat zalim. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini.